Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama, marilah kita memperbanyak zikir dan syukur kepada Allah. Kemudian selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan dan kita hibahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pada malam hari ini kita kembali melangsungkan kegiatan rutinitas kita setiap Rabu malam Kamis, yaitu menyelenggarakan majelis zikir dan kita lanjut dengan majelis taklim. Di dalam salah satu mafhum hadis, jadi kalau disebutkan mafhum hadis itu tidak disebutkan matan hadisnya, mafhum itu arti paham. Jadi kalau dibilang mafhum hadis itu pemahaman hadis yang dijelaskan secara bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam salah satu mafhum hadis, Rasulullah mengabarkan bahwa setiap hari di atas bumi Allah ini malaikat itu bertebaran di muka bumi. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, malaikat itu setiap hari bertebaran dengan satu tugas, yaitu mencari majelis-majelis yang orang di dalamnya berzikir. Ini hadisnya. Jadi ada malaikat yang ditugaskan Allah setiap hari itu selama 24 jam itu, tugas mereka itu hanya untuk mencari di mana ada majelis zikir. Nah, ketika malaikat yang satu menjumpai sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, maka malaikat yang satu ini memanggil malaikat-malaikat yang lain. Malaikat yang satu memanggil malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua memanggil malaikat yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga berhimpunlah mereka ribuan, bahkan jutaan malaikat berkumpul bersama-sama orang yang berzikir itu. Sehingga dikatakan Rasulullah, berkumpulnya malaikat itu sambung menyambung, sampailah mereka ke hadrat Allah. Banyaknya malaikat tadi. Maka malaikat ini menghabarkan kepada Allah, ya Allah, ini ada sekelompok hamba-hambamu yang berzikir menyebut nama engkau ya Allah. Maka Allah tanya kepada malaikat ini, wahai malaikatku, apakah mereka itu kenal kepadaku sehingga mereka menyebut-nyebut namaku? Tidak ya Allah, mereka tidak kenal kepada engkau ya Allah, tapi mereka menyebut-nyebut. Maka aku akan kenalkan diriku kepada mereka nanti. Maka Allah tanya lagi, wahai malaikatku, apa yang disebut mereka? Mereka berzikir menyebut nama engkau ya Allah. Apa yang mereka inginkan dari aku? Kata Allah. Maka malaikat menjawab, mereka menginginkan keampunanmu ya Allah. Aku ampunkan mereka sekarang. Apalagi yang mereka inginkan dari aku? Allah tanya lagi kepada malaikat. Mereka menginginkan surga darimu ya Allah. Akan kuberikan surgaku nanti kepada mereka. Demikianlah dalam satu mafhum hadis, berapa hebat majelis zikir ini. Majelis zikir ini dihadiri ribuan jutaan malaikat yang tak terhitung oleh kita, yang hanya Allah saja yang tahu. Tapi kita tidak nampak. Walau kita tidak nampak dengan mata jasad kita, mata zahir kita ini, tetapi terkadang timbul suatu pertanyaan, kenapa kita zikir 10 orang, tapi suara yang menggema dari zikir itu lebih daripada 10 orang. Ketika 100 orang berzikir, suara zikir itu melebihi daripada 100 orang yang hadir itu. Ini menandakan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah dalam mafhum hadis tadi itu kiranya benar. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak bisa dilihat jasadnya karena dia terbuat dari nur, tetapi getaran daripada suara malaikat itu dapat kita rasakan. Makanya orang yang berzikir ini teman goibnya itu malaikat. Bahkan dalam satu mafhum hadis yang lain lagi, Rasulullah ya, melaknat, membenci satu majelis yang di sana tidak ada orang berkumpul-kumpul, tapi mereka lupa kepada Allah. ini adalah majelis yang dimurkai Allah. Kumpul mereka, bercerita mereka, tapi tidak cerita tentang agama Allah. Berkumpul mereka, tapi tidak saling mengingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tertawa-tawa, mereka terbahak-bahak, mereka ceritakan dunia ini dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, sampai pagi lagi. Mereka ini adalah majelis-majelis yang dimurkai Allah. Oleh karena itu ada dua majelis di atas dunia ini, yang majelis merupakan majelisnya orang-orang zikir dan orang-orang yang mendapat keridhaan Allah adalah majelis zikir. Oleh karena itu berbahagialah kita. Insya Allah kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapat keampunan dari Allah sekarang juga. Dan mendapatkan surga hakikat itu nanti. Dan Allah suka kepada orang yang menyebut-nyebut namanya. Allah suka. Allah cinta kepada orang-orang yang menyebut-nyebut namanya. Meskipun yang menyebut itu belum kenal kepada dia. Apalagi kalau yang menyebut ini akan kenal kepada dia. Tidak kenal pun kita, Allah sudah suka dengan orang yang selalu menyebut-nyebut namanya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita kembali lanjutkan tausiah kita, taklim kita ini, yaitu tentang pembahasan tiga macam ilmu yang fardu ain, yang dua diantaranya sudah kita jelaskan. Jadi ada tiga ilmu yang fardu ain di dalam kitab Kasyaful Asrar itu, ya, ilmu yang wajib tiap-tiap orang menuntutnya. Dua diantaranya sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dari yang tiga itu, yang dua, yang pertama ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu tauhid. Kemudian ilmu fikih sudah saya jelaskan. Hari ini, malam ini kita masuk kepada yang ketiga daripada ilmu yang fardu ain, yaitu ilmu usuluddin. Ya. Jadi ilmu yang fardu ain ada tiga, enggak payah menghafalnya nih. Ya. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu usuluddin. Nah, yang pada malam hari ini akan kita bahas adalah ilmu usuluddin sebagai ilmu yang ketiga yang wajib tiap-tiap pribadi menuntutnya. Jadi kalau disebut ilmu usuluddin, nama lain dari ilmu usuluddin ini ilmu tasawuf. Nah, jadi ada orang bilang ilmu usuluddin, ada orang bilang ilmu tasawuf. Ya. Kenapa disebut ilmu usuluddin? Usuluddin itu artinya asal atau azas agama. Jadi usuluddin itu kalau diartikan secara etimologi, secara terminologi, ya, secara bahasa, ya, arti usuluddin itu asal agama. Usulnya, pokoknya. Nah, jadi ini pokok agama. Kenapa? Karena di sini, di ilmu usuluddin atau ilmu tasawuf ini menyangkut tentang apa-apa hal yang bisa membatalkan ibadah. Nah ini. Kalau ilmu tauhid tadi, supaya tahu arahnya ibadah ini kepada siapa? Kepada Allah. Tidak yang lain. Ilmu fikih kita pelajari supaya tahu tata cara beribadah. Ilmu usuluddin, ilmu tasawuf ini kita pelajari apa? Supaya tahu kita apa-apa yang membatalkan ibadah yang sudah kita buat. Bukan yang belum dibuat, Pak. Kalau belum dibuat, diatur fikih. Ini beda. Maka dalam ilmu fikih itu ada ilmu apa? Ada syarat. Rukun. Nah, syarat dikerjakan sebelum beribadah. Rukun dikerjakan dalam ibadah. Nah, itu dia beda syarat dan rukun. Jadi kita beribadah fikih itu ada dua, Pak. Ada syarat, ada rukun. Syarat itu dikerjakan sebelum di luar ibadah. Contoh misalnya, sholat. Apa syarat sholat? Islam. Apa syarat sholat? Baligh. Apa syarat sholat? Berakal. Itu syarat sholat. Dikerjakan di luar sholat. Apa rukun sholat? 13. Niat, takbiratul ihram, baca fatihah, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dalam fikih itu ada syarat, ada rukun. Apa beda syarat? Syarat ini hal-hal yang menjadi persyaratan sebelum ibadah dibuat. Kalau rukun, dikerjakan di dalam ibadah itu. Sedangkan ilmu tasawuf ini atau ilmu usuluddin salah satu manfaatnya kita pelajari agar apa? Agar ibadah yang sudah kita kerjakan tidak batal. Nah, jangan salah. Ada secara tauhidnya sudah sah. Secara fikih sudah benar. Tetapi kemudian dibatalkan. Nah, ada. Inilah kita pelajari ilmu tasawuf ini supaya jangan kita membatalkan apa yang sudah kita buat. Kalau secara fikih Pak batal enggak apa-apa orang belum buat. Yang bahaya batal udah buat, Pak. Kalau orang nggak kerja, nggak dapat duit, nggak apa-apa. Pantas nggak dapat duit orang nggak kerja. Udah kerja, nggak dapat duit, Pak. Cilako. Nah, ini yang mau kita... Udah kerja. Jadi kalau ada orang dapat pahala sekira-kira, ya, karena kan ganjaran perbuatan baik itu pahala. Walaupun pahala bukan prioritas utama bagi kita, tapi untuk mendekatkan cerita pahala. Kalau orang nggak beribadah, nggak dapat pahala, wajar, Pak. Macam mau dapat pahala? Orang nggak beribadah. Ini sudah beribadah, nggak dapat pahala kira-kira. Kan rusak betul ini. Nah. Ini yang dipelajari dalam tasawuf. Apa yang sudah kita buat? Sholat yang kita sudah kerjakan. Supaya jangan batal. Nilai sholat tadi di sisi Allah. Puasa yang sudah kita kerjakan. Supaya puasa ini jangan batal di sisi Allah. Ini kita tahu. Menjaga amal-amal yang sudah kita kerjakan. Supaya jangan sia-sia di sisi Allah. Inilah perlunya belajar Usuluddin. Karena banyak kalau cerita ayahanda dulu. Tuan guru kita pada bilang. Sekira-kira orang ini. Ya kan apa? Malam buat es, katanya, istilahnya. Siangnya dijemur lagi di panas matahari. Ah. Apa guna, Pak? Membuat esnya malam, Pak. Dibuat dimasukin kulkas. Besok paginya ditaruh di bawah matahari lagi, cair lagi. Nggak bisa bermanfaat lagi. Ah, inilah kalau saya mengkaitkan kira-kira ilmu usulun atau tasawuf ini. Ini banyak kita. Merasa kita udah buat amal banyak, Pak. Makanya objek daripada tasawuf ini kolbun, hati. Yang bisa merusak, yang bisa menyia-nyiakan perbuatan amal ibadah kita itu hati kita. Udah betul, Pak, dia pertama sholat tadi, Pak. Karena Allah, tauhidnya udah betul. Karena Allah aku beribadahnya. Makanya dia berniat, usalli fardu juhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu juhur 4 rakaat karena Allah ta'ala. Betul niatnya. Secara tauhid udah gak salah lagi. Sudah betul. Fikihnya sudah betul cara dia melaksanakan sholat tadi. Dapat dia sudah dua. Tauhidnya sudah benar, fikihnya sudah benar. Malamnya rusaknya, dirusakkannya lagi sholat juhurnya tadi. Kau tahu, belum ada orang yang bisa sholat juhur kayak aku di masjid tuh. Yang lain, ya kan, begitu banyaknya orang, semua yang datang tadi itu terlambat semua. Akulah yang duluan. Akulah yang paling hebat di kampung nih. Rusak ini. Kan tasawuf nih, Pak. Rusak ini kan. Udah dibuat, Pak, rusak. Kalau tasawuf, kalau dia orang sufi, dia nggak akan berkata begitu dan tidak merasa begitu. Kalau dia orang sufi, Pak, ya Allah, kalau nggak hidayah, kau nggak bisa aku awal waktu juhur tadi, ya Allah. Kalau nggak kudrat dan iradat, kau, ya Allah, nggak sanggup aku, ya Allah, sholat juhur di awal waktu kayak tadi, ya Allah. Kasihan orang kampung. Masjid gitu besar, cuma aku sendiri yang sholat juhur, ya Allah. Betul. Tapi kalau dia udah bilang kayak tadi, kan rusak, Pak. Sama kayak udah kerja capek-capek, nggak dapat duit. Nganggur sia-sia. Ini yang dalam tasawuf, ini yang perlu dijaga, Pak. Makanya orang tasawuf nggak mau ribut-ribut. Soal beda amalan nggak jadi pembahasan sama orang tasawuf. Karena Allah sendiri bilang, Allah tidak melihat amalan kamu. Allah tidak melihat pakaian kamu. Allah melihat hati kamu. Artinya kita sholat, Allah nggak lihat pakaian harga berapa yang kita pakai. Nggak lihat, Pak. Kalau boleh, Pak, Allah ngeliat pakaian kita. Kasian deh kita, Pak, yang miskin-miskin ini. Kenapa? Kita pakai pakaian harga 20 ribu, 30 ribu. Orang kaya pakai baju yang 3 juta, 4 juta. Kalau boleh Allah lihat pakaiannya, pastilah sholat orang kaya lebih tinggi di sisi Allah pada kita yang miskin, Pak. Untung Allah nggak nengok pakaian, Pak. Untung Allah nggak nengok amalan, Pak. Kenapa? Kalau Allah nengok amalan kita, yang sholat yang ganteng, Pak, kalahlah kita yang jelek ini. Muka kita jelek, hidung pesek, pantat tonggek jelek, tak pernah masuk TV. Awak sholat dibandingkan dengan dia artis pula, Pak. Ganteng, hidung mancung, cantik. Kalau boleh, Allah nengok amalannya, kalah kita, Pak. Sedih kali, Pak, orang yang buta. Kalau boleh Allah lihat amalan orang yang buta lebih rendah daripada amalan orang yang punya mata dua-dua. Allah nggak lihat itu. Allah lihat hatinya. Biar pakaian kau 20 ribu, hati kau khusyuk, kau lebih hebat daripada, lebih tinggi nilai kau daripada orang yang bajunya mahal, tapi hatinya tidak khusyuk, tidak mengingat Allah dalam sholat. Allah lihat hati kita, Pak. Biar kau sedekah 1 juta, biar kau sedekah 2 juta, Yang lain 100 juta. Tapi hati kau ikhlas mengharap aku. Kau lebih hebat daripada yang sedekah 2 miliar. Itu dia. Allah lihat hati, Pak. Makanya gak ada yang tahu dalam amalan batin ini, selalu saya ulangi lagi. Gak ada yang tahu, Pak. Makanya gak boleh klaim kita sama yang lain. Masalah syukur, riya, ikhlas itu yang tahu cuma Allah. Malaikat sendiri gak tahu. Malaikat cuma menyatat amal-amal zahir kita, Pak. Kita sholat subuh, malaikat catat. Kita sholat zuhur, malaikat catat. Soal kita khusyuk sholat subuh atau enggak, luput dari catatan malaikat. Soal kita khusyuk dalam soal sholat zuhur, luput dari catatan malaikat. Yang tahu cuma Allah. Inilah hebatnya ilmu usuluddin, ilmu tasawuf ini, Pak. Ilmu yang mengatur hubungan ruh kita, batin kita semata-mata kepada Allah. Di sini enggak ada yang tahu, Pak, kita. Enggak ada yang bisa klaim kita yang lebih hebat. Bukan dilihat dari pakaiannya, bukan dilihat dari sorbannya, bukan dilihat dari tingkat pendidikannya, bukan dilihat daripada gelar-gelar kehormatannya. Biar ustadz sekalipun. Bukan berarti kalau sudah seorang ustadz, sholatnya sudah lebih khusyuk daripada orang biasa, belum tentu. Maka selalu saya bilang, Pak. Wali Allah itu sampai dunia kiamat ada, Pak. Rasul dan Nabi, khataman nabiin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Selesai. Tak ada nabi lagi, tak ada rasul lagi. Tapi wali Allah, kekasih Allah ada sampai akhir zaman, sampai dunia kiamat. Permasalahannya kita tidak tahu siapa wali Allah itu, Pak. Kalau nabi dan rasul wajib kita ketahui 25. Walaupun jumlah nabi lebih daripada 25. Tetapi yang namanya wali Allah kita tidak tahu, Pak. Bisa jadi kawan kita, Pak. Bisa jadi tetangga kita. Bisa jadi profesinya guru. Bisa jadi profesinya polisi. Bisa jadi profesinya tentara. Bisa jadi profesinya pedagang. Bisa jadi profesinya tukang beca. Nggak tahu kita, Pak. Bukan berarti wali Allah itu seorang ustadz pasti. Belum tentu. Apakah seorang syekh pasti? Belum ada jaminan. Apakah seorang predikatnya kiai? Tidak ada jaminan itu. Tetapi Quran menyebutkan ciri-ciri wali Allah. Ciri-ciri disebutkan, Pak. Nama tidak. Apa ciri-ciri wali Allah dalam Al-Quran? Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu adalah orang yang tidak ada rasa takut dalam hatinya. Tidak punya rasa gentar dan ragu-ragu dalam hatinya. Dua, Pak, ciri-ciri wali Allah. Kalau ini ada dalam diri kita, insya Allah kita jadi wali Allah. Walaupun sekarang kita baru jadi wali murid, Pak. Karena orang anak kita SD jadi wali murid, tapi pun jadilah. Ya, Mas Nasrul? Iya, kan? Ya. Kalau ada dua ini dalam hati kita, insya Allah jadi wali Allah. Yang pertama, la khauf. Tak ada rasa takut. Maksudnya apa? Bukan anggar jago. Bukan anggar jago kesana kemari cari musuh. Bukan. Itu petentengan. Enggak. Ya, la khauf tadi tidak rasa takut apa? Dalam keadaan enggak punya duit, enggak takut. Alah, enggak punya duit sekarang ini kan karena enggak butuh. Besok kalau aku butuh, pasti dikasih Allah. Enggak takut, Pak. Maka selalu saya bilang, orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, seluruh makhluk akan takut kepada dia. Siapa orang yang tidak takwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, seluruh makhluk akan menakut-nakuti dia. Saya simpulkan itu bahasanya. Orang yang takut kepada Allah dengan arti apa? Takut kehilangan kasih sayang Allah. Takut kehilangan rahmat Allah. Orang-orang yang semacam ini ditakuti oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk takut sama orang ini. Karena dia takut kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah, seluruh makhluk akan menakut-nakuti dia. Kaya pun dia takut, Pak. Kalau aku miskin macam mana ya? Kayanya dia pun takut, apalagi miskin, Pak. Sehat pun takut dia. Kayak mana kalau aku tiba-tiba sakit ya? Apalagi sakit. Seluruh makhluk nakut-nakuti dia, Pak. Punya duit 1 miliar pun takut dia. Uang 1 miliar nakut-nakuti dia. Kayak mana kalau uang 1 miliarnya gak ada lagi nanti ya? Bukankah kalau orang tidak takwa kepada Allah seluruhnya dan nakut-nakuti dia? Gak usah jumpaan tuh, Pak. Nengok dirinya pun di kaca takut. Mak, rambut aku udah putih nih. Nengok dirinya pun di kaca dia takut, Pak. Mak rambut udah putih, mak berapa hari lagi nih, berapa kali batuk lagi nih, kata. Berapa kali batuk lagi nih, kata. Semua menakut-nakutin dia, Pak. Tapi kalau dia takwa kepada Allah, rambut putih, alhamdulillah, tanda-tanda mau diputihkan Allah semuanya ini. Hati mau diputihkan Allah. Iya kan? Kelakuan mau diputihkan Allah. Kita kan suka kalau ada pemutihan, Pak. Jadi jangan takut kalau kita tengok di kaca rambut kita udah putih. Macam-macam saya ini. Nggak usah disemir. Biarkan dia putih di situ. Tanda-tanda mendapat pemutihan. Suka kita, Pak. Nggak bayar pajak 5 tahun, dengar Samsat mau ngasih pemutihan, Pak. Suka kita. Senang kita. Tapi rambut putih nggak suka kita. Ini tanda-tanda pemutihan nih, Pak. Mau macam-macam awak lagi tengok di kaca. Mak rambut udah putih, ya kan? Masalah pula awak masih lagi menyuit-nyuit cewek. Kan gitu? Kan gitu. Itu maksudnya. Walaupun rambut udah putih, ini cewek sekarang suka juga. Siapa bilang enggak? Malah suka dengan rambut yang udah putih. Jangan salah. Awak ini bukan tak mau, malu. Kalau ditanya maunya, cuman malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kalau enggak punya malu, udahlah. Jadi awak pakai topi pun peci, cari yang putih-putih, udah putih rambut, biar cocok dia kena. Kalaupun keluar dia sikit, rambut putih dengan peci putih masih agak cocok. Ya kan? Ya. Jadi ilmu usuluddin disebut juga ilmu tasawuf. Nah, jadi sama lah itu. Kira-kira ya, secara umum. Ilmu usuluddin. Ya, ilmu tasawuf. Nah, biasanya lebih banyak orang sekarang menyebutkan tasawuf. Tapi kalau fakultasnya sekarang ini ada fakultas usuluddin. Nah, ya. Seperti saya itu S1-nya di IAIN itu fakultasnya usuluddin. Nah, ya. Apa makna tasawuf? Oke, kalau kita samakan usuluddin tadi asal agama atau dasar-dasar agama. Ya. Apa padanan katanya tasawuf? Kita akan bahas sedikit tentang asal dari kata tasawuf itu. Jadi tasawuf itu adalah satu ilmu. Cabang ilmu tasawuf itu ya. Tasawuf. Ini ada beberapa akar kata yang diangkat oleh para ulama kita. Dari mana kata tasawuf? Sebagian ulama mengatakan kata tasawuf itu berasal dari kata suppah. Suppah. Ya. Suppah. Arti suppah itu, kenapa disebut suppah? Jadi suppah ini, ya, didekatkan dengan pemahaman di zaman Rasulullah, itu sebagian sahabat-sahabat ada yang tidak mau lagi memikirkan soal dunia. Mereka tinggal, berhari-hari mereka tinggal di teras Masjid Nabawi. Atau di Serambi Masjid Nabawi. Jadi orang-orang yang mereka disebut orang-orang suppah. Suppah ya, mereka disebut orang-orang suppah. Mereka meninggalkan keduniaan. Mereka hanya beribadah, membersihkan hati, duduk-duduk bersama Rasulullah, duduk-duduk pada bersahabat. Mereka tinggalkan pemikiran mereka untuk dunia. Dan mereka tinggal bukan di rumah-rumah mereka, tapi mereka tinggal di Serambi atau di teras Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Mereka ada beberapa orang. Nah, jadi kata tasawuf, karena disebut suppah tadi, mereka ini orang-orang yang hidup di teras-terasnya Masjid Rasulullah. Nah, mereka ahli suppah. Ahlu suppah. Nah, terakhir menjadi ilmu dari nama tasawuf. Ini ada satu golongan yang mengartikan seperti itu. Nah, ada lagi ulama yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata sufatun. Ya. Sufatun. Panjang dia sofnya itu. Sufatun. Ya. Nah, sufatun itu berasal dari makna bulu binatang yang pada waktu itu orang-orang tasawuf ini, orang-orang ini tidak memakai pakaian seperti orang-orang biasa. Jadi sufatun itu artinya apa? Pakaian yang terbuat dari kulit hewan, khususnya domba. Jadi mereka pakai pakaian itu. Mereka tidak memakai pakaian kebanyakan. Sufatun, ya. Jadi tasawuf itu berasal dari itu katanya. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak ingin pakaian yang mewah-mewah. Mereka berpakaian dari kulit-kulit hewan, khususnya kulit domba. Sufatun. Maka dari sinilah ada lagi dasar-dasar atau akar-akar kata yang lain. Saya cuma ambil dari yang dua ini saja, ya. Nah, ya. Jadi maka disebut dia ahlu sufah, orang-orang yang tinggal di teras Masjid Nabawi, yang mereka meninggalkan daripada pemikiran untuk keduniaan. Nah, disebutlah ilmunya tasawuf. Nah, jadi itu kira-kira ya diambil kata dari tasawuf. Walaupun memang tidak pernah ada satu kata pun dalam Al-Quran tentang tasawuf, tidak ada. Ya, Rasulullah pun tidak ada mengatakan belajar tasawuf. Jadi sebenarnya secara bahasa tasawuf, kata tasawuf tidak ada di Quran, kata tasawuf tidak ada di hadis. Tetapi secara implisit, secara tersembunyi, artinya walaupun tidak dijohirkan Rasul ada ilmu tasawuf, tetapi dalam amaliyahnya Rasulullah mengamalkan tasawuf, yaitu untuk membersihkan hati. Jadi kalau dari segi akar katanya seperti itu, dari kata sufah dan kata sufatun, ya sudah kita lihat. Nah, secara maknanya apakah itu tasawuf, adalah ilmu yang mempelajari tentang perbaikan hati. Perbaikan hati, Pak. Maka ada yang bilang tasawuf juga akhlak, boleh. Ya kan, budi pekerti, boleh. Akhlak budi pekerti yang bersumber kepada memperbaiki hati. Penting sekali. Penting sekali. Imam Syafi'i mengatakan, jika seseorang hamba berbuat dosa, satu dosa, maka di hatinya ada satu titik hitam. Kalau seorang hamba buat dosa satu lagi, dosa yang kedua, maka di dalam hatinya dapat lagi dua titik hitam. Begitu seterusnya. Setiap kita berbuat dosa, setiap kita berbuat salah, maka hati kita akan ditempel satu titik hitam. Kalau satu hari 100 kali artinya kita berbuat salah, maka hati kita akan dapat 100 tempel hitam. Kata Imam Syafi'i, hati ini seperti cermin, kata dia lagi. Ya. Jadi tadi kata Rasulullah hadisnya itu yang nampakkan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, hati manusia seperti cermin, yang mana cermin itu akan memantulkan benda yang ada di depannya. Tetapi seandainya hati itu telah dipenuhi oleh titik hitam, maka hati itu tidak akan mampu lagi memantulkan benda yang ada di hadapannya. Kita punya cermin, Pak, di rumah. Besok tes, ambil cat hitam. Cat hitam, cat hitam, tempelkan. Maka ketika kita berdiri di depan cermin tadi, cermin tidak lagi mampu menampilkan, memantulkan wajah kita, gambar kita. Tetapi setiap cermin tadi kena debu, kita bersihkan. Semakin kita bersihkan cermin tadi, semakin tinggi resolusinya. Nilai pantulnya, resolusinya kalau dalam bahasa, semakin tinggi. Demikian hati. Resolusinya ini, daya tangkap hati ini semakin dibersihkan, semakin tinggi. Semakin tinggi. Semakin dikotori, semakin lemah. Maka kalau kita punya alat kamera, resolusinya itu perlu, Pak. Kalau kita punya kamera HP sekian megapiksel aja, masih ya. Tingkat ini kan ada megapikselnya tuh. Iya, Pak Yudi, ya kan? Memang sama-sama HP. Kalau HP-HP murah kayak saya ini, yang saya punya ini, dibandingkan dengan HP bapak-bapak yang harga 10-12 juta, megapiksel udah kalah saya. Sama alatnya. Makanya sama kita punya hati. Resolusi kita menangkap nur-nur Allah nggak sama. Beda. Hatinya sama, Pak. Dibelah sama hatinya, hitam, merah, sama. Ya. Tapi resolusinya beda. Tergantung dengan apa? Mampu enggak kita senantiasa bersihkan ini? Beda. Sama-sama kameranya, megapikselnya membedakan. Resolusinya, kecepatannya membedakan itu. Jadi enggak heran kita. Ya. Tapi dalam tingkat ketakwaan kita kepada Allah, itu bukan jadi syarat utama. Makanya dalam belajar menuntut ilmu ini yang wajib. Bukan pintarnya. Itu kan kecerdasan-kecerdasan. Maka orang yang selalu saya bilang, ini dalam belajar zikir ini, dalam belajar tasawuf ini, kecerdasan yang akan kita dapat itu. Kecerdasan apa? Bukan kecerdasan intelektual. kecerdasan yang darinya spiritual. Makanya orang tasawuf itu dua. Ulama-ulama tasawuf mengatakan dua. Ini alhamdulillah sudah kita amalkan. Untuk mencerdaskan, ya kan? Bukan mencerdaskan dengan cara belajar ya. Untuk mencerdaskan kemampuan seseorang itu, maka dia harus banyak melek pada malam hari, banyak puasa di siang hari. Inilah dia. Orang yang terlalu banyak makan jadi bodoh. Terlalu banyak tidur juga begitu. Jalur tasawuf mengajarkan ini. Banyak melek malam. Makanya selalu saya bilang, tidur ini bukan kuantitas jam tidurnya, kualitas tidurnya. Biar kita tidurnya 2 jam, tapi kualitasnya pas. Ya, kalau orang habis zikir kan tidurnya plong itu, Pak. Enggak ada beban. Tapi kalau awal sebelum tidur berpikir, maka beda. Ada orang sebelum tidur zikir, beda dengan orang yang tidur sebelum tidur dia berpikir. Kalau berpikir, Pak, dia jam 9 malam dia sudah naik tapi berpikir yang ditengoknya langit-langit atas rumahnya itu. Iya kan? Bangun dia jam 7, Pak. Berapa jam itu? Dari 9 malam sampai jam 7 dia baru bangun, iya kan? Bangun pening kepala, sakit kepala. Kenapa? Enggak tidur-tidur dia, Pak. Badannya terbaring tapi enggak tidur-tidur. Karena dia berpikir sebelum tidur. Kalau orang yang berpikir sebelum tidur, plong, Pak. Enggak ada permasalahan. Sebelum tidur dia sholat tahajud, habis itu dia putar tasbih berzikir kepada Allah. Begitu dia tidur, 2 jam saja atau 3 jam saja. Jam 2, jam 5 bangun. 3 jam, 4 jam paling banyak. Dengan asbab zikir tadi, dia tidur dalam keadaan nikmat, kualitas tidurnya tinggi. Ini lebih bermanfaat. Ya. Nah, kemudian, di dalam ilmu tasawuf ini, ya, banyak konsep, Pak. Tapi konsep dasar dalam tasawuf ini, yang disepakati oleh semua aliran tasawuf, ya. Tapi sebelum ke sana, saya akan menguraikan sedikit apa hubungan dan di mana perbedaan tasawuf dan tarekat. Ya, itu dia. Sedikit mungkin saya singgung ke sana, ya. Nah, orang tarekat mempelajari ilmu tasawuf, tapi tidak semua orang tasawuf juga menjadi masuk tarekat, tidak juga. Memang di dalam tarekat itu dipelajari ilmu tasawuf, Pak. Tetapi tidak semua orang yang bertasawuf itu masuk tarekat. Nah, ini kira-kira arah-arah antara perbedaan dan sedikit persamaan antara tasawuf dan tarekat, ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, di dalam ilmu tasawuf, ya, maaf, orang tarekat mempelajari ilmu tasawuf, tapi tidak semua orang tasawuf itu menjadi orang tarekat. Tidak. Jadi apa tarekat? Tarekat itu adalah komunitas, Pak. Kelompok daripada orang-orang yang mempelajari tasawuf. Dan jumlah tarekat ini banyak, Pak. Puluhan bahkan ratusan. Tarekat Naksabandiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Mufaridiyah, dan segala macam Sajaliyah dan lain-lain, Pak. Banyak jumlahnya. Perbedaannya hanya masalah kaifiat zikirnya saja, Pak. Di antara orang tarekat ini semuanya intinya zikirullah. Berbeda pada kaifiat, tata cara zikirnya saja. Ada yang zikirnya Allah, Allah jahar. Ada yang Allah, Allah sir. Ada yang la ilaha illallah. Tetapi intinya zikirullah. Kaifiat dan tata cara zikirnya saja yang berbeda-beda. Ya. Nah, oleh karena itu, saya selalu mengatakan dimanapun, ayo jangan ini jadi perbedaan, ya. Kaifiat zikir ini menjadi perbedaan. Saya masih ingat sekali apa yang pernah diucapkan oleh ayah sewaktu saya kemari. Saya tanya, Pak, seperti apa zikirnya? Nah, beliau mengatakan, yang enak sama kau cemana? Yang enak seperti apa? Seperti itu yang pernah saya ini, ya kan? Jadi mengenai kaifiat ini tidaklah begitu harus kita perdebat-debatkan sekali, ya. Ah, ya kan. Contoh kita la ilaha illallah. Saya menasrul aja udah beda sama nasrul itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah, saya mainnya ke sini. Ada yang kanan kiri, ya kan, ada yang atas bawah. Itu enggak usah jadi masalah. Orang enaknya gitu. Kan gitu. Ada yang diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya udah enaknya dia gitu. Kan kita masing-masing enaknya. Nah, jadi saya ke situ aja. Apa enaknya? Iya kan? Ya. Jadi orang torekat ya mempelajari ilmu tasawuf, walaupun tidak semua orang tasawuf itu masuk torekat. Ada juga yang tidak. Ya, tapi dia menguasai atau dia mempelajari ilmu-ilmu tasawuf. Jadi ilmunya disebut tasawuf, orangnya disebut sufi, Pak. Sama kayak semalam ilmunya disebut fikih, orangnya disebut faqih. Ya. Jadi ilmunya tasawuf, orangnya disebut sufi. Ya. Baik. Nah, banyak sekali ya rantai. Nanti mungkin saya agak stressing ke ilmu tasawuf ini nanti. Kalau semalam fikih kita hanya perkenalan saja, ya. Tauhid juga agak kita ini. Saya lebih banyak nanti persentasenya di tasawuf ini, karena ini sesuai dengan apa kita ya. Nah, jadi supaya amalan-amalan kita bukan untuk dihujah orang, tetapi kalau orang-orang menghujah juga kita bisa memberikan penjelasan, ya, mengklarifikasi, bukan untuk berdebat. Ya, kita lebih bagus hindari perdebatan. Kalau udah kira-kira kita klarifikasi masih ngeyel, orangnya udah tinggal pergi aja, Pak. Enggak usah dilayani. Saya pernah gitu, ya, di Sunggal, gini. Terus saya pergi, "Assalamualaikum." "Ya, Ustaz, kok pergi?" katanya. "Daripada aku di situ bertengkar, lebih bagus pergi." Nah, itu dia. Ya. Jadi, nah, tetapi yang menjadi pondasi daripada tasawuf ini, ada tiga konsep pondasi tasawuf. Sebelum dia berangkat kepada nanti bagaimana masalah riyadhah, mujahadah, dan segala macam, ya, bagaimana untuk mencapai ma'rifatullah, ada tiga konsep dasar yang dijadikan pedoman oleh semua aliran tasawuf. Ya. Yang pertama, konsep dasar itu disebut takholi. Nah, jadi ada tiga konsep dasar dalam tasawufnya. Pertama, takholi. Ya. Apa itu takholi? Takholi artinya membersihkan hati. Nah, dibersihkan dulu hati. Dibersihkan, dibuang. Apa yang dibuang? Sifat-sifat majmumah. Apa itu sifat-sifat majmumah? Sifat-sifat tercela. Nah, jadi takholi dulu, Pak. Ini semua ada. Takholi, dibersihkan dulu, dibuang dulu. Sifat-sifat majmumah. Sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang jelek, dibuang dulu. Ya. Di dalam kitab Sirus Salikin, ya, di juz yang ketiga, ya, kitab Sirus Salikin di juz yang ketiga itu dijelaskan, hilangkan penyakit ini dulu, takholin, apa penyakit hati, sifat-sifat majmumah, ya, ada beberapa. Kalau saya bahasa saya yang sering saya sebut-sebutkan ini untuk saya ngapal ini, tapi bukan untuk saya amalkan, bapak-bapak nggak wajib ngapal ini. Ya, iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, ria, sombong, takabur, ujub, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. 13, Pak. Ini saya hafal, Pak. Karena sering saya bilang-bilang. Terus bapak-bapak jangan ngapal ini terus mengumpulin. Aku kumpul 3 dulu, jangan. Aku 3 bulan depan 2 lagi jadi 5. Jangan. Ini nggak dikumpulkan, Pak. Dibuang. Ya. Saya kalau suruh ngulang lagi bisa nih. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, riya, sombong, takabur, ujub, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. 13, Pak. Diulangi lagi pun segitu nih, Pak. Semua, Pak. Iya kan? Merasa diri paling hebat, yang sedetnya, Pak, yang kedua, sama ke-13. Merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. Kalau belum kayak aku ini, belum ada apa-apanya lah. Oh, hancur, Pak. Ini hancur ini, Pak. Lebur ini. Kalau belum kayak aku. Belum lagi masuk hubungannya. 13, Pak. Ya, hancur nih. Sholat nggak tinggal, Pak. Puasa nggak lepas. Ini, Pak, ada yang 13 numpuk. Aduh, nggak usah 13, Pak. 3 aja udah gawat kita. 13 jumbar ya. Jumbar di pas. Iya. Apalah. Memang, Pak, 13 ini potensinya ada di dalam diri kita. Potensinya ya. Potensinya ada, Pak. Potensinya ada, bibitnya ada, benihnya ada dalam diri kita. Masalah dalam tasawuf, bibit ini yang mau dituntaskan, yang mau dimusnahkan, Pak. Bukan nggak ada, ada. Namanya manusia. Yang 13 ini potensinya ada, Pak. Sama kayak kita punya mobil, punya kereta, atau punya sepeda motor, Pak. Itu bensinnya udah ada, Pak. Potensinya udah ada dalam diri kita ini, yang 13 tadi. Iri. Makanya, Pak, tidak semua iri jelek. Ada iri yang positif. Iri yang disuruh. Iri dalam kebaikan orang, bagaimana kita supaya bisa baik kayak dia juga. Ini ada potensi baik juga. Kalau kita kan jarang ini. Ma, kok bisa Nasrul itu, kok bisa tiap malam ya? Awak kok enggak ya? Ah, masa dia aja yang bisa? Aku harus bisa juga. Ini kan yang positif, Pak. Tiap malam bisa ke masjid, masa awak enggak bisa? Tapi kan jarang kita yang kayak gini. Yang paling-paling kita iri, kita kan harta. Kurasa Mas Yudi itu miara tuyul tuh, makan sekaya kayak gitu. Ha? Iya kan? Kan ini dia. Ini nyewa tuyul tuh. Nah, ini. Pada kita ini, Pak, terbalik-balik hidup kita. Makanya hancur kita terbalik-balik. Kenapa? Kita balik-balik hadis Nabi, kata Nabi, kata Rasulullah, harta tengok ke bawah. Iya kan? Ibadah tengok ke atas. Kalau harta, Pak, kita tengok lebih miskin daripada kita. Udah syukur kita punya rumah walaupun kredit. Masih ada yang nyewa. Udah syukur awak rumah nyewa. Masih ada yang nyewa pun tak bisa. Tengok ke bawah, Pak. Itu disuruh Nabi. Harta tengok ke bawah, amal tengok ke atas. Kita kan kita balik, Pak. Kalau amal awak tengok ke bawah, udah paten lah awak 5 kali daripada dia, sebulan 3 kali. Nah. Terakhirnya awak sekali 1 hari pun hebat, Pak. Udah lumayan laku 1 hari sekali maghrib daripada kayak dia, 1 tahun 2 kali. Amal kita nengok ke bawah, Pak. Makanya terbalik hidup kita nih, Pak. Terbalik-balik. Karena hadis Nabi kita balik-balik. Disuruh Rasul kita pergi ke timur, ke barat, kita pergi. Hah? Disuruh kita ke utara, ke selatan, kita berangkat. Maka terbalik-baliklah. Belajar agama kita, tak dengar-dengar ahlinya. Makanya, Pak, yang betul itu belajar kayak gini, Pak. Salah satu sifat jin itu belajar agamanya nyuri-nyuri, Pak. Nggak ada gurunya, Pak, jin itu, Pak. Makanya sama kalau kita orang belajar, nggak pakai guru, itu dikhawatirkan gitu, Pak. Dengar-dengar sana, dengar-dengar sini, comot sana, comot sini. Nggak ada. Itu jadi kayak jin itu, Pak. Nyuri ilmu deh. Kalau ini dikasih, Pak, dijajahkan. Sampai dalam Ahlussunnah Jamaah itu ada, mesti diijajahkan ilmu itu lagi. Ya bisa diijajahkan dengan surat, bisa juga diijajahkan dengan ridhonya hati seorang guru memberikan ilmunya kepada seorang murid. Itu dia. Ya kan? Yang pertama takhalli. Bersihkan dulu, Pak. Dibersihkan dulu, dibuang dulu. Yang kedua tahalli. Tadi kok takhalli, membersihkan. Yang kedua tahalli, mengisi. Ya. Apa yang diisi? Kebalikan yang tadi, Pak. Sifat majmumah dibuang, dimusnahkan. Tahalli, ya, diisi dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi sifat-sifat yang jelas disebut sifat-sifat majmumah, sifat tercela. Sedangkan sifat-sifat yang terpuji itu mahmudah. Itu yang kita isi. Tahalli, menyingkirkan, membuang, memusnahkan sifat-sifat majmumah. Tahalli, memasukkan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Maka sifat yang terpuji ini banyak, di antaranya 4 sifat Rasul itu yang selalu saya bilangkan. Dasarnya, Pak. Sifat mahmudah itu 4 nih dasarnya. Walaupun itu banyak dia. Apa yang 4 sifat Rasul itu? Mahmudah itu kan yang terpuji. Nah, ya. Makanya selalu kalau pas maulid, saya bilangkan, ya kan, peringatan maulidnya 1 tahun sekali. Nggak diperingatkan, nggak apa-apa. Mengamalkannya ini yang setiap hari. Nah, bukan peringatannya. Peringatannya nggak dibuat, nggak apa-apa. Dibuat ya bagus. Supaya orang menceritakan tentang sejarah Rasulullah. Sifat mahmudah itu kurang-kurangnya ada 4 sifat Rasul. Apa sifat Rasul yang pertama? Sifat Muhammad yang pertama itu apa? Yang pertama sifatnya, sifat Rasul itu adalah, ada 4 sifatnya. Ya. Sifat yang pertama daripada Rasul itu adalah siddiq, benar. Siddiq, benar. Lawan daripada siddiq itu kadzib, bohong. Siddiq artinya benar, Pak. Lawannya kadzib, bohong. Jadi Rasul itu benar, Pak. Nggak bohong dia. Nggak pernah bohong. Kita pun harus begitulah. Ya, siddiq, benar. Lawannya kadzib, bohong. Yang kedua, sifat Rasul amanah. Menyampaikan. Kalau dititipkan orang ini, tolong ya kasih sama Tono. Ya, 100 ribu. Sampai juga 100 ribu. Kasihkan sama Tono ya, 100. Yang sampai 25. Poklet. Makanya ada Pak, satu ketika, ada orang udah frustasi Pak. Kontrak rumah belum bayar, anak sakit, istri mau melahirkan Pak. Kerja nggak ada. Capeknya. Kontrak rumah mau habis. Iya kan? Anak sakit, istri mau melahirkan. Frustasi dia. Mak kemana lagi nih? Ditulis satu surat Pak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tolonglah Tuhan. Sudah sangat berat penderitaanku Tuhan. Istriku mau melahirkan, anakku sakit, rumah kontrakanku sudah mau habis. Setelah ku total Tuhan, 1 juta lah jumlahnya semua. Ditulis orang ini. Dibikinnya masuk dalam amplop, bikin amplopnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ditaruhnya kantor pos. Tukang pos bingung. Kemana alamat Tuhan Yang Maha Esa? Bingung lah Pak. Di mana alamat Tuhan? Si tukang pos tadi, ditengoknya di simpang jalan ada polisi lalu lintas. Tertulis pula di situ, polisi sebagai pengaman atau sebagai pelayan masyarakat. Nah, polisi. Ya kan? Dikasih tukang pos ini sama polisi lalu lintas tadi. Pak, ini ada surat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tak tahu saya di mana alamatnya. Tolong Bapak yang ngantar. Si polisi ini tadi polisi yang baik. Diambilnya. Karena polisi ini pun agak heran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa dalamnya ini surat ini katanya. Dibuka si polisi tadi. Surat tadi. Dibuka. Mau tahu si polisi ini apa isi surat. Begitu dibuka si polisi ini. Meleleh air mata si polisi ini menengok surat ini. Ya Allah, kata si polisi. Sampai ada orang yang sudah sefrustasi ini. Nggak tahu lagi mau kemana mengadu. Sampai minta duit 1 juta. Sama Tuhan Yang Maha Esa. Terharu si polisi tadi. Hiba dia si polisi ini tadi. Sedih, menetes air matanya. Dirogohnya kantongnya. Dibuka dompet 600 ribu cuma ada duitnya. Nggak sampai 1 juta. Ditengoknya di belakang alamat si pengirim jelas alamatnya. Udahlah, yang ada cuma 600 ribu, kata si polisi ini tadi. Biarlah 600 ribu ini kukasih sama bapak ini. Nampaknya sudah, kalau nanti apa bisa kecewa pak ini. Dicari si polisi ini rumah tadi nih. Dari jalan keluar jalan, gang lorong, masuk lorong, ketemu. Dapatlah rumah si bapak ini tadi. Diketoklah rumah. Betul bapak ini yang menulis surat kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ya betul. Nah. Ini Pak, ditaruh si polisi dalam amplop. Ini Pak, ada balasan dari Tuhan Yang Maha Esa Pak untuk Bapak katanya. Dikasih si polisi ini. Si polisi ini dikasih duit. Iya Pak, terima kasih Pak polisi, terima kasih Pak polisi. Si polisi tadi pun pigilah, merasa legalah si polisi tadi sudah berbuat baik kepada orang Pak. Jadi jangan kalian anggap semua polisi jahat. Jangan, ya, jangan ke polisi, Ustaz pun ada yang jahat. Jadi itu tergantung karakter masing-masing Pak, bukan semua polisi jahat ya. Dapat Pak. Setelah polisi ini pergi berlalu, dibuka orang ini amplop tadi. Wah Tuhan, terima kasih Tuhan, kau jawab juga surat Tuhan katanya. Dibukanya lah. Dikeranya uang 100, 200, 600. Terima kasih Tuhan, tapi lain kali jangan titip uang sama polisi. 1 juta yang ku minta, 400 di pokleknya katanya. Lain kali jangan titip uang lagi sama polisi. Kena si polisi. Inilah kalau orang sudah buruk sangka Pak. Ini sifat majmumah ini, buruk sangka. Padahal si polisi tadi jelas duit dia Pak dikasihnya. Nah inilah kita nggak boleh. Bukankah banyak ini terjadi Pak? Kalau udah nggak suka kita sama orang, betul pun dibilangnya tak betul kata Pak. Kalau udah nggak suka kita Pak. Udah benci kita sama orang, betul yang diajarkannya. Baik yang dibilangnya Pak. Kita nggak suka sama orang, sedekah dia pun kita bilang apa? Alah, itu kan cari muka aja itu. Kalau hati udah nggak baik Pak. Orang berbuat baik Pak. Kita yang menuduh dia nggak baik, Pak. Inilah hati yang rusak kali. Orang beramal, Pak. Orang sholat, Pak. Orang sholat, apa kita bilang? Allah, itu kan sholat nggak jelasnya itu. Coba, inilah kalau hati sudah rusak. Kalau kita sudah tidak suka sama orangnya, seluruh perbuatannya baik, benar perbuatannya, tetap kita akan mencela itu semua. Ini sifat majmumah. Kalau ini masih ada, na'udzubillah, hancur kali kita nih, hancur kali, hancur, betul, ya. hancur. Beramal aja wah habis Pak, apalagi enggak beramal Pak. Beramal aja habis Pak. Ini yang ditakutkan dalam tasawuf ini. Membatalkan, menghabiskan, membakar apa yang sudah kita buat. Awalnya sudah betul Pak, tauhidnya sudah betul, beramalnya enggak salah. Fikihnya sudah betul, tasawufnya enggak dipakai, rusak dengan pekerjaan hati. Jadi hati kita bisa membakar dan memusnahkan seluruh ibadah yang sudah kita buat tadi dengan betul secara tauhid dan secara fikih. Inilah maka perlunya belajar tasawuf. Nah, jadi yang pertama taholi, buang yang majmumah, yang jelek-jelek. Baru ya, tahalli, diisi dengan yang terpuji sifat-sifat mahmudah. Empat tadi sifat mahmudah tadi, yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah Pak, cerdas. Sifat-sifat yang cerdas. Sebetulnya kita Pak, menyaci-nyaci agama orang, menyaci-nyaci amalan orang, kalau kita pakai cerdas, apa untungnya sama kita? Coba, apa untungnya sama kita? Nasrul yang puasa Pak, ini kan ada sekarang sekelompok orang yang membahas-bahas tentang puasa sunat. Saya banyak jemaah saya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya selalu anjurkan di jemaah-jemaah saya, selalu anjurkan puasa-puasa sunat Pak. Saya bilang, Muharram ada puasanya, Rajab ada puasanya, Sa'ban ada puasanya. Kemudian ada sekelompok orang pula yang nantang ini Pak. Ya. Ada sekelompok umat Islam yang mengatakan apa? Mana ada dalilnya itu puasa Rajab? Mana ada itu dalilnya puasa Sa'ban? Mana ada itu dalilnya do'if itu, lemah itu katanya. Nah jemaah kan tanya sama saya, Ustadz, kemarin Ustadz suruh kami puasa Rajab, suruh puasa Sa'ban. Terus kami jumpa Ustadz yang lain lagi. Dia bilang, itu tak ada dalil katanya. Iya kan? Kan ada yang semacam ini. Iya kan? Ada Pak kelompok seperti ini. Banyak. Banyak. Dia itu enggak lemah. Saya bilang, Bu, lebih bagus dalilnya lemah, amalnya kuat. Daripada dalilnya kuat, amalnya lemah. Mana lebih bagus orang puasa sunat dengan enggak puasa? Coba, jawab. Dia suruh tanya aja. Oke, ini enggak ada dalilnya. Mana lebih banyak, lebih bagus di sisi Allah puasa sunat sama enggak puasa kayak kau? Coba, jujur dia jawab. Kalau dia bilang kayak dia, udah tinggal pergi dia. Yang haram puasa itu cuma 5 kali satu hari, satu tahun. Sudah saya jelaskan itu semalam. Ada pula yang bilang enggak hadisnya do'if lah, lemah lah, segala. Lebih bagus kita dalilnya lemah, amalnya kuat, Pak. Kerjakan aja lah itu, Pak. Udah. Nanti yang tahu kita di akhiratnya kita tengok nanti. Masa Pak lebih bagus orang yang enggak puasa sunat daripada yang puasa sunat? Kan enggak masuk di akal, Pak. Iya kan? Harus cerdas kita. Yang ketiga si Pak Rasul, fatona, cerdas. Yang keempat tabligh, Pak, menyampaikan. Masuk tabligh itu enggak wajib. Ini saya di jemaah tabligh saya bilang nih. Saya kadang-kadang ikut keluar sama orang-orang tabligh, saya bilang, "Hei, jemaah tabligh, sekalian kawan-kawan, saudara-saudara, masuk jemaah tabligh ini enggak wajib," saya bilang. Tablighnya menyampaikannya wajib, Pak. Masuk jemaah tabligh itu enggak wajib, Pak. Jemaahnya enggak. Enggak wajib. Kadang-kadang pun ada juga ekstrim. Seolah-olah jadi Pak wajib masuk situ. Enggak. Tablighnya wajib, Pak. Tablih menyampaikan, menyampaikannya wajib. Kewajiban kita yang pertama kita mendengar ini, Pak, kepada keluarga kita, Pak, di rumah. Makanya sebetulnya istri, Pak, terus terang. Istri tidak wajib belajar keluar rumah, Pak. Enggak wajib ya. Istri tidak wajib belajar agama keluar rumah. Kalau dia belajar keluar rumah, salah Ustaz? Tidak. Masalah tidak wajib, Pak, belajar keluar rumah. Yang wajib mengajarkan istri itu suami. Kalau kita wajib, Pak, keluar, Pak. Cari ilmu. Makanya ada Quran mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Diri kita, keluarga kita, ya istri kita, ya anak kita. Jadi kira-kira apa ceramah ustaz ini tugas kita itu nanti sampaikan sama istri kita. Tadi kata ustaz gini-gini, bukan ustaz Jamal saja, ustaz yang lain juga. Nah, bukan berarti dari saya saja. Dari mana kita belajar itu kita sampaikan sama keluarga kita. Nah, sama kayak kami ustaz-ustaz ini. Kami harus ramah juga sama keluarga kami. Di rumah, begitu pulang kita, ada kita sediakan waktu. Habis maghrib kita ceramah sama anak bini kita. Walaupun ini ceramah gratis. ya kan? Kita ceramah. Publish, sampaikan Pak agama ini. Ya. Ini sifat, empat sifat yang harus kita. Jadi tahalli membersihkan. Tahalli mengisi. Ya. Nah, jadi tahalli yang pertama, buang dulu. Baru diisi. Yang ketiga baru tajalli. Tajalli ini apa? Hasil, Pak. Setelah kita bersihkan, kita buang. Kita isi, kita buang sifat-sifat yang jelek. Kita masukkan sifat-sifat yang baru tajalli. Nyatalah sama kita. Nyatalah, hasillah sama kita. Tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaklah dengan mata batin kita. Karena hati kita sudah tidak majmumah lagi. Hati kita tidak gelap lagi. Maka beda arti dosa bagi orang sufi dengan arti dosa bagi orang-orang awam kebanyakan. Beda. Bagi orang-orang awam kebanyakan, dosa itu dipandang sebagai tiket masuk neraka. Bagi orang awam, Pak. Bagi orang sufi, bukan. Bagi orang sufi, dosa itu dipandang sebagai hijab. Dinding. Penghalang di dalam memandang Allah. Itu bedanya. Orang sufi takut dosa, Pak. Orang awam takut dosa. Tapi motivasi takutnya beda. Kalau orang awam, ah jangan dapat dosa lah, nanti bahaya masuk neraka. Itu orang awam. Kalau orang sufi, jangan buat dosa. Kenapa? Terdinding. Nah, pendinding. Itu bedanya, Pak. Maka saya bilang, orang sufi beribadah cari ridho Allah. Kalau kita cari ridho Allah, Pak, pahala dapat, pasti. Kalau kita cari ridho Allah, surga dapat, pasti. Kalau kita cari pahala, belum tentu dapat ridho Allah. Kalau kita cari surga, belum tentu dapat ridho Allah. Jadi makanya orang sufi ini, maka dibilang usul dia, Pak. Dasarnya yang dia pakai. Dasarnya yang diamalkan. Jadi kalau saya bukan cari pahala, Pak, ibadah ini. Cari ridho Allah. Loh, kalian gak butuh pahala. Kalau cari ridho Allah, dia pasti dapat pahala. Contoh kita mau jumpa presiden, ya kan? Kalau udah jumpa presiden dan jumpa gubernur, udah datang jumpa dia, cairnya itu, Pak. Ya kan? Kalau udah jumpa, cair, Pak. Cair belum tentu jumpa. Ya kan? Belum tentu jumpa, Pak. Ya kan? Makanya saya bilang, sebagian orang tasawuf takut apa? Yang ditakuti orang-orang tasawuf itu apa? Kita beramal, Allah nggak open. Kita menghadap Allah berpaling. Itu yang ditakutkan orang sufi, Pak. Bukan takut tak beramal. Yang ditakutkan orang sufi itu ketika dia mendatangi Allah, Allah menjauh. Ketika dia menghadap Allah berpaling, itu yang ditakutkan. Sedih kali, Pak. Gak usah ke Allah kita, Pak. Sekira-kira kita bandingkan aja jumpa Kepling, awak, Pak. Datang ke kantor Kepling. Assalamualaikum, mau bilang. Dijawab pun enggak, Pak. Masuk awak ke rumah dia, masuk ke kantor Kepling tadi disuruh duduk pun enggak, Pak. Iya kan? Nah, dibiarin aja, Pak. Itu baru ngadep Kepling, Pak. Mendatang Kepling. Sedih kali awak, kan? Kalau bisa nangis ketek awak di situ, Pak. Nah. Ini yang takut orang sufi. Capek awak beribadah. Capek bilang Allahu Akbar, Allah. Capek bilang gitu. Allah enggak open. Ini yang ditakutkan orang sufi. Bukan tidak beribadah. Ibadah yang Allah berpaling dari kita ketika kita beribadah. Itu yang ditakuti orang sufi. Naudzubillah summa naudzubillah ini. Nah, sebagai penutupnya, ini dalam tasawuf belum penutup nih, Pak. Nanti bersambung lagi nih. Saya lebih banyak stressing ke tasawuf. Nanti dia juga menjelaskan masalah hubungan antara tahalli dan tajalli. Iya. Nah, ini apakah ini bisa buang dulu sampai kosong, baru kita isi, baru dapat kemantapan ini. Iya. Jadi gini, sebelum saya jawab itu, sebenarnya ini yang saya bilang mau penutup tadi, ya. Tapi kebetulan sudah diingatkan lagi oleh Pak Bari, Pak Haji Bari. Nah, orang tanya sama saya, bagaimana menghilangkannya dengan apa? Bagaimana ngisinya? Dan apa hasilnya? Kan itu dia. Ya. Nah, tiga-tiganya itu zikrullah dijawab dalam kitab Suruh Salikin. Bagaimana menghilangkan sifat majumah, zikirullah. Bagaimana mendatangkan sifat mahmudah, zikirullah.